ya. Hayya bina, ya. Hayya bina ilal masjidi, ya. Jadi setelah hayya ini, ya. Hayya ini adalah merupakan ismul fi'il, ya. Ya. Jadi ini ismu fi'il amri, ya, ikhwan. Ismu fi'il amri. Ya. Jadi ini namanya isim fi'il amr, ya. Jadi ini adalah kata kerja. Ya, ini sebenarnya adalah kata kerja, tapi kata kerja ini dia tidak berpola, ya. Kata kerja perintah ini tidak berpola seperti tidak seperti yang lain, misalnya udkhul, ya, masuklah, atau ukhruj, ya, keluarlah, atau kul, ucapkan, atau kul, makan, atau misalnya kum, berdiri, ya, atau ijlis, ya. Nah, kata kerja ini adalah fi'il amr, ijlis, kum, dan yang tadi kita sebutkan itu adalah fi'il amr, ya, kata perintah yang ada polanya, ya, ada wazannya, ya. Jadi misalnya ijlis dari kata kerja fi'il madi, akarnya jalasa, fi'il mubarinya ijlisu, ijlis, ya. Misalnya ucapkan kul, ya, dari akar kata qala yaqulu kul, ya, atau kul misalnya makanlah, dari kata kerja akala yaqulu, akala fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari, kul fi'il amr, makanlah. Adapun ini hayya, ya, hayya ini disebut sebagai isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr, ya. Jadi dia itu kata kerja, akan tetapi dia tidak berpola, ya. Dan dalam bahasa Arab ada istilah seperti ini, ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, kemudian ada isim fi'il amr, ya. Nah, dia tidak berpola, ya. Makanya di sini kita tidak tidak temukan pola-pola selain ini, ya. Hayya bina artinya mari kita, gitu. Nah, makanya setelah hayya ini, ya, pasangannya hayya ditambahkan di belakangnya bina, ya. Ya, jadi hayya bina, ya. Hayya bina. Baik. Sama misalnya seperti di antaranya lagi hayya, ya. Hayya. Ya. Tambah ala. Ya. Hayya ala, ya. Hayya ala sholah, hayya ala al-falah, ya. Nah, ini disebut sebagai disebut sebagai isim fi'il amr, ya. Disebut sebagai isim fi'il amr, ya. Maknanya hayya bina, ya. Mari kita, gitu, ya. Jadi ajakan, perintah untuk bersama-sama, ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin hayya bina itu let us atau let's, ya, seperti itu. Nah, baik, ikra. Ana usalli fil baiti. Na'am, ma'ruf. Na'am. Na'am. As-salatu fil masjidi afdalu. As-salatu fil masjidi afdalu. As-salatu fil masjidi ma'lum, ma'ruf. Afdalu. Ya, afdalu ini, ya, dalam bahasa Arab disebut sebagai ismu tafdil. Disebut sebagai apa? Ismu tafdil, ya. Ya, disebut sebagai ismu tafdil, ya. Apa itu ismu tafdil? Ismu tafdil itu melebihkan, ya, ismut tafdil itu melebihkan. Seperti kata afdalu misalnya, ya. Seperti kata afdalu, ya. Nah, afdalu ini ala wazni, wazannya. Wazannya apa? Af. Af'alu. Ya. Ini wazannya af'alu. Nah, karena dia ismut tafdil ala wazni afdalu, al-afan, ala wazni af'alu, maka jadilah dia apa? Jadilah dia ismun ghairu ismun ghair munsharif, ya. Jadi af'alu ini, karena ini adalah ismu tafdil, wazannya af'alu, maka dia termasuk daripada apa? Ismun ghair munsharif, isim yang tidak bertanwin. Makanya kita tidak boleh katakan afdalun, ya. Wazannya af'alun tidak boleh, salah, ya. Jadi kita katakan afdalu, wazannya af'alu, ya. Contoh lain misalnya, ya. Contoh lain, ya. Dari kata kerja dari kata kerja kabura, ya. Ini juga dari kata kerja, ya. Dari kata kerja, ya. Kata kerjanya ala sulasi mujarrad, ya. Afdalu kalau tidak salah fadula, ya. Ya fadula ini kalau tidak salah, ya. Saya takut salah, ya. Contoh lain misalnya kabura, ya. Ini fi'il madi, ya. Yakburu. Ya. Baik. Kemudian kita jadikan, ya. Kita jadikan jadi apa namanya? Ismu tafdil. Ya. Jadilah akbaru. Ya. Akbaru, wazannya af, ya, af'alu, ya. Jadi akbaru, ya, kabura, dari kata kerja kabura, besar, kemudian dijadikan, diangkat ke wazan af'alu, jadi akbaru, ya. Apa artinya akbaru, ya? Akbaru artinya lebih besar, ya. Jadi akbaru artinya lebih besar, ya. Karena dia disebut sebagai ismu tafdil, ya, jadi melebihkan. Makanya akbaru itu tidak cocok kalau kita katakan akbaru itu maha besar, ya. Tidak cocok kalau kita katakan akbaru itu maha besar, karena akbaru itu adalah ismu tafdil, artinya melebihkan dari yang lainnya. Jadi akbaru kita terjemahkan, kita yang tepatnya kita terjemahkan, ya, paling besar, ya, atau lebih besar, ya, seperti itu. Lebih akbaru lebih besar atau terbesar. Ya, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kayak big, ya, biggest gitu kan. Ya, jadi lebih-lebih. Ismu tafdil namanya. Ya. Wazannya af'alu, ya. Nah, karena dia adalah ismu tafdil, perhatikan, diingat baik-baik, dicatat, ya. Karena dia adalah ismu tafdil, maka isim tafdil ini tidak bertanwin. Ismun ghairu munsharif. Jadi kita tidak boleh katakan akbarun. Ya. Akbarun, makanya Allahu Akbaru, ya. Allahu Akbaru, jadi bukan akbarun, ya. Jadi tidak boleh bertanwin, ya. Demikian pula yang lain misalnya, ya. Kamulah sempurna, ya. Nah, hapus dulu. Ya. Contoh lain misalnya, ya, kamulah yakmulu. Kamula ya. Kemudian kita jadikan ismu tafdil, ya. Kita jadikan ismu tafdil jadi apa? Akmala, ya. Wazannya akmalu, ya. Wazannya af'alu. Ya. Jadi kalau kamulah itu artinya sempurna, ya. Kamulah artinya sempurna. Nah, kalau kita kata kita mau jadikan ismi tafdhil melebihkan lebih sempurna atau paling sempurna, maka kita katakan akmalu. Ya, akmalu. Jadi yang apa namanya? Akmalu lebih sempurna ya atau paling sempurna ya. Makanya kalau ada orang namanya akmal ya, itu isim tafdhil, akmalu. Jadi bukan akmalun, tidak bertanwin di situ. Akmalu ismu tafdhil. Jadi kalau ada orang namanya akmal itu artinya lebih sempurna ya, atau misalnya paling sempurna ya, seperti itu ya. Jadi ini namanya ismu tafdhil ya. Jadi dia siapa yang mengatakan di sini ya, yang mengatakan di sini ya sabir ya, as-salatu fil masjidi afdalu ya. Maksudnya di situ as-salatu fil masjidi afdalu, salat di masjid itu afdal, itu lebih lebih utama ya, lebih utama atau paling utama kan, seperti itu buat laki-laki loh ya. Ya, buat laki-laki ini kita kalau berbicara hukum ini buat laki-laki ya. Kalau perempuan tentu di mana, di rumah ya. Wa buyutuhunna, kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna, kata Rasulullah SAW, dan di rumah-rumah mereka untuk kaum wanita ya, khairul lahunna, itu lebih baik ya, lebih baik bagi mereka. Jadi untuk wanita sholat di rumah itu lebih baik. Kalau untuk laki-laki ya, lebih afdal atau paling afdal itu di masjid ya. Ini kalau kita berbicara masalah hukum ya. Juga kalau kita berbicara masalah hukum ya, kayaknya al-muallif di sini rahimahullah ya, penulis kitab ini rahimahullah taala ya, beliau di sini mengambil, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholat di masjid itu hukumnya, ada yang mengatakan hukumnya wajib gitu kan, dan ini yang paling kuat ya, kemudian ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Terlepas dari ini, penulis rahimahullah taala kayaknya mengambil hukum lebih afdal gitu loh ya. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat ini wajib atau sunnah muakkadah seperti itu ya, penulis di sini mengatakan apa namanya, bahwa sholat di masjid itu lebih utama ya, paling utama ya, terlepas dari hukum tadi ya, wajib atau sunnah muakkadah. Intinya sholat di masjid itu lebih utama atau paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu ya afdalu ya. Jadi Rasulullah katakan afdalu, itu lebih utama ya. Di satu riwayat mengatakan bihamsin wa ishrina darajah, lebih utama 25 derajat. Di satu riwayat mengatakan bisaba'in wa ishrina darajah, 27 derajat ya. Jadi ada riwayat yang mengatakan 27, ada riwayat yang mengatakan 25 ya, seperti itu ya. Nah taib, jadi intinya di sini adalah bahwa afdalu ini adalah namanya ismu tafdhil. Perhatikan, jadi kalau antum mau menjadikan satu kata kerja menjadi ismu tafdhil, maka angkatlah ke wazan, larikan ke wazan af'alu. Dan ingat ya, ini ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin ya. Contoh lain misalnya ya, contoh lain misalnya seperti tawilun, panjang ya. Tawil adalah isim fa'il ya, ala wasni fa'il, itu panjang. Maka kalau kita mau menjadikannya lebih panjang, maka kita bawa ke wazan ini. Jadi af'alu jadi atwalu ya, atwalu, lebih panjang atau paling panjang. Dari kata misalnya shagirun ya, shagir itu adalah isim fa'il, dari wazannya fa'il ya, artinya kecil. Nah kalau kita mau bilang lebih kecil atau paling kecil, maka bawalah, larikanlah ke wazan ini ya. Jadi shagirun jadi asgaru ya, lebih kecil atau paling kecil. Demikian yang lainnya. Jadi caranya kalau mau membuat, sekali lagi, mau membuat ismu tafdhil ya, isim yang melebihkan dari yang lainnya, maka bawalah kata kerja tersebut kemana? Bawalah ke wazan af'alu ya, bawa ke wazan apa? Af'alu. Dan ingat sekali lagi bahwa af'alu ini, wazan af'alu ini nanti kalau diaplikasikan ke kata yang lain namanya ismun ghairu munsharif. Jadi tidak boleh bertanwin. Kita tidak boleh katakan asgarun, akbarun, atwalun, akmalun dan seterusnya. Tidak boleh, akan tetapi tanwinnya dihilangkan. Jadi akbaru, akmalu, asgaru, atwalu ya, dan seterusnya ya. Nah, lanjut. Naam, al-masjidu ba'idun. Ba'id lawannya apa? Naam. Ba'idun. Ba'idun lawannya qaribun. Ya. Antum juga kalau ya menghafalkan mufradat atau kosakata, maka usahakan hafalkan juga kebalikannya. Seperti misalnya ba'idun. Ba'idun itu jauh. Ya. Ba'idun itu apa? Jauh. Taib, antum hafalkan kebalikannya. Kebalikan jauh itu apa? Dekat, ya. Jadi ba'idun qaribun. Nah, ini semua perhatikan, ya. Ini bisa dibikin ini semua isim fa'il namanya, lawazni fa'il, ya. Ya, sama. Ini wazannya fa'ilun, ya. Qaribun juga wazannya fa'ilun, ya. Ini semua isim fa'il dan semua ini ada kata kerjanya, ya. Ini semua isim fa'ilun, isim fa'il ala wasni fa'il, ya. Semua ada kata kerjanya. Dan ini semua dalam ilmu sharaf disebut sulasi mujarrad. Nah, ini semua bisa dibikin ismu tafdil, bisa dibikin isim tafdil. Seperti misalnya ba'idun, ya. Bawa aja lagi tadi ke wazan apa? Bawa aja ke wazan af'alu. Af'alu, ya. Maka ba'idun bisa kita bikin jadi apa? Ab'adu, ingat tidak boleh bertanwin, ya. Qaribun bisa dibikin apa? Aqrabu, ya. Taib, jadi ab'adu, ba'idun yang jauh, ab'adu lebih jauh, qaribun yang dekat, aqrabu lebih dekat, ya. Aqrabu litakwa, ya, dalam Al-Quran, aqrabu litakwa, jadi lebih dekat kepada ketakwaan, ya, atau terdekat kepada ketakwaan, yang paling dekat dengan ketakwaan, ya. I'dilu, apa namanya, berbuat adillah, karena itu lebih dekat, akrabu, terdekat dari ketakwaan, ya. Jadi keadilan itu, ya, adalah merupakan apa namanya, yang paling dekat kepada ketakwaan, ya, seperti itu, ya. Taib, jadi ba'idun lawannya aksuhu, ya, qaribun. Naam, istamir. Naam, al-masjidu qaribun. Naam. Al-anta maridun. Naam, maridun. Maridun, ya. Ini juga isim ala wazni fa'il, isim fa'il, ya. Fa'ilun, ya. Karena isim fa'il itu bisa berwazan fa'ilun, bisa berwakna berwazan fa'ilun, ya. Jadi bisa fa'ilun. Seperti misalnya zahibun, itu wazannya fa'ilun, ya. Kalau maridun, ya, wazannya fa'ilun, ya, seperti itu. Intinya ini semua isim fa'il dan berasal dari kata kerja. Maridun berasal dari kata kerja apa? Ya, berasal ala wazni kalau tidak salah fa'ila, ya. Jadi marida. Marida. Marida, dia telah sakit, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yamradu, ya. Ya. Jadi ini isim fa'il, artinya orang yang sakit. Ya, sama ini yang jauh, yang dekat, wazannya fa'ilun. Berasal dari kata kerja. Ini kata kerjanya marida, ya. Makanya dalam Al-Quran, ya. Al-Quran, ya, dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa, ya. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin, ya. Dalam Al-Quran ada. Wa'idha maridtu, ya, dan apabila aku sakit, ya, fahuwa yashfin. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan aku, ya. Jadi berasal, maridun juga berasal dari kerja, dari kata kerja, ya. Kalau dia telah sakit, marida, dia sedang sakit, yang meradu. Dan ini kata kerja. Nah, tapi kalau maridun adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il artinya pelaku. Ya, dari kata kerja berubah menjadi isim. Disebut sebagai isim fa'il. Tapi wazannya bukan fa'il. Akan tetapi fa'il. Sama dengan ba'idun, qaribun, maridun. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Naam. Naam. Lanjut. 6. Anta kaslanu, ya. Kaslanu berasal dari kata apa? Kata kerja juga, ya. Ya, kaslanu. Ya, kaslanu ini isim, ya. Isim wazannya fa'lanu. Ya. Baik, ini berasal dari kata kerja. Ya. Asalnya dari mana? Asalnya ya dari kata kerja kasila. Ya. Kasila itu artinya malas. Ya, ini kata kerja, dia telah malas, ya. Nah, berubah kalau ala diangkat ke wazan fa'lanu, ya kaslanu, jadilah dia isim sifat namanya. Ya. Jadilah dia isim sifat. Yang tadinya kasilah kata kerja, dia telah malas, ya. Kasilah yaksalu, dia sedang malas, ya. Kaslan masdarnya gitu kan. Kemudian kita jadikan kaslanu. Artinya sangat malas gitu loh. Ya. Jadi sangat malas. Sama kemarin kalau kita katakan jau'anu, ya, sama. Jau'anu. Ini dari kata kerja juga, ya. Jau'anu. Ya. Kemudian apa? Di antaranya Syabanu. Syaba, afwan, bukan Syaban. Syaba'anu, ya. Kalau Syaban bulan. Syaba'anu, ya. Ini semua berasal dari kata kerja. Jadi kalau jau'anu sangat lapar, ya syaba'anu kelaparan, jau'anu. Kalau syaba'anu kenyangan, ya. Kalau kaslanu kemalasan. Artinya malas banget gitu loh, ya. Ala wazni fa'lanu. Ini dari kata kerja, ya. Jau'anu dari kata kerja ja'a, ya ju'u, ya. Kemudian syaba'anu dari kata kerja syabi'a, yashba'u, ya. Jadi ja'a lapar, syabi'a kenyang, ya. Ini sama kaslanu dari kata kerja kasilah, jadilah dia berwazan fa'lanu. Nah, kalau wazannya fa'lanu seperti ini, maka perhatikan dia tidak bertanwin, ya. Dia tidak bertanwin, maka kita tidak katakan kaslanun, kita tidak katakan fa'lanun, ya. Akan tetapi ini ismun ghairu munsharif, ya. Taib, lanjut. Naam, hadza sahih, ya. Hadza sahih, ini benar. Asif, ya. Asif, ya. Asifun. Ini panjang, ya. Asifun. Ya. Ini ala wazni fa'ilun. Ya. Ini juga berasal dari kata kerja. Ya. Asifun dalam bahasa Arab, ya, dan ini yang sebenarnya lebih tepat, ya. Kalau kita mau minta maaf ke seseorang misalnya, ya. Misalnya gini, maaf saya datang terlambat, ya. Maaf, ya akhi maaf, mohon maaf saya datang terlambat, ya. Maka ini yang lebih tepat. Sebenarnya yang lebih tepat itu asifun, itu lebih tepat daripada afwan. Ya. Kalau kita di Indonesia sekarang, yang banyak kita gunakan ketika kita minta maaf, itu kita mengatakan afwan. Ya. Afwan ya akhi, saya terlambat gitu loh. Ya. Padahal yang tepat itu, ketika kita meminta maaf karena uzur, ya, kepada teman kita, maka kita katakan asifun. Ya. Asif ya akhi, ana jitu mutaakhiran. Ya, asif ya akhi, jitu mutaakhiran. Asif ya akhi, la astati an usa'idaka misalnya, ya, mohon maaf akhi saya tidak bisa membantu Anda, ya. Asif ya akhi, la astati'u an ahdura misalnya, mohon maaf ya akhi saya tidak bisa hadir gitu, dan seterusnya. Jadi kita gunakan kata asifun. Nah, asifun ini berasal dari kata kerja, ya. Nah, wazannya ini adalah fa'ilun, jadilah dia isim. Maksudnya asifun, ya, saya orang yang minta maaf, maksudnya saya minta maaf gitu, seperti itu, ya. Jadi ini isim isim fa'il, ala wazni fa'il. Nah, ini yang tepat. Jadi kalau misalnya mau yang tepat ketika kita minta maaf kepada teman kita, maka kita tidak katakan akhwan ya akhi, tapi asif ya akhi. Ya, tentu kalau untuk perempuan tinggal disesuaikan saja, ya. Karena ini yang mengucapkan laki-laki, maka kita katakan asif, tapi kalau untuk perempuan tinggal tambahkan ta' marbutah di belakangnya, jadi asifah, ya. Asifah, ya. Jadi bukan asif, tapi asif, ya. Jadi panjang ala wazni fa'ilun, ya, seperti itu, ya. Nah, lanjut. Nah, afwan, makanya nanti akan ada ta'assafa ya, ta'assafu gitu kan, seperti itu. Dari kata asif ini, ya. Jadi sulasi mujarrad, ya. Ata'assaf gitu kan. Mengada kadang-kadang, ya. Ana ata'assaf, maksudnya saya sama, saya minta maaf gitu loh, ya. Ana ata'assaf ya la astati an ahdura apa namanya? La astati an adhhaba bisur'a. Saya tidak bisa berangkat cepat gitu kan, seperti itu, ya. Naam. Naam. Naam, intadhir ya, intadhir ya dari kata kerja dari fi'il madi intadhara yantadhiru. Intadhir itu fi'il amr ya. Intadhara yantadhiru intidhar. Kemudian intadhir la tantadhir muntadhirun ya, dan seterusnya. Ya, ala wazni ifta'ala intadhara ifta'ala yantadhiru yafta'ilu. Ya, itu wazannya ifti'al. Ya. Baik, kemudian ada kata zahibun. Ya. Zahibun. Ya. Nah, zahibun ini wazannya apa? Fa'ilun. Ini isim fa'il. Ya. Berasal dari kata kerja, ya. Berasal dari kata kerja. Ya, zahaba. Ya, yadhhabu. Ya. Baik, sekaligus di sini saya mau terangkan bahwa fa'ilun ala wazni fa'il itu pelaku, ya. Ini apa namanya? Isim fa'il ini dia tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi dia itu la tatakayyadu bil auqat. Jadi dia tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi kalau misalnya saya katakan ana zahib, ya, itu tidak terikat dengan waktu. Saya tidak ana zahib, ya, bukan berarti saya sedang berangkat atau saya telah berangkat. Ya, intinya ala wazni fa'ilun, ya, zahibun, itu tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau ana katakan ana zahibun, ya, ana zahibun. Ana zahibun artinya saya adalah orang yang berangkat. Ya, saya yang berangkat. Nah, di sini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan fiil apa namanya fiil madi past tense gitu kan. Kemudian tidak terikat dengan waktu sekarang, ya, present gitu kan. Kemudian tidak terikat dengan future, dengan apa namanya yang akan datang, mustaqbal. Itu tidak ada ikatan waktu, ya. Jadi kalau saya katakan ana zahibun, saya adalah orang yang berangkat. Ya, ana zahibun, saya adalah orang yang berangkat. Saya tidak katakan saya sedang berangkat atau saya telah berangkat, tidak. Akan tetapi ketika saya katakan ana zahibun, ya, sama dengan yang lain, misalnya ana katibun, saya orang yang menulis. Jadi bukan telah menulis, sedang menulis gitu kan. Kemudian ana akilun gitu kan. Saya orang yang makan, saya makan gitu. Saya adalah orang yang makan, tidak terikat dengan waktu. Bukan saya katakan saya sedang atau saya telah dan seterusnya, ya. Karena dia adalah isim fa'il, tidak terikat dengan waktu. Kalau mau terikat dengan waktu, maka kita kembalikan ke akarnya, ke asalnya. Zahibun, orang yang berangkat. Maka di sini asalnya akar katanya zahaba ya zahabu. Jadi kalau misalnya ana zahibun, saya orang yang berangkat, ya. Saya mau keberangkatan ini terikat dengan waktu, maka saya kembalikan ke akar. Jadi saya katakan misalnya saya sedang ana azhabu, saya sedang berangkat, ya. Saya telah berangkat, ya, ana zahabtu, ya. Zahabtu, ya, apa namanya? Zahabtu ila Saudiya masalahnya. Misalnya saya telah berangkat ke Saudi, ya, maka kita katakan zahabtu. Saya sedang, ya, atau aktivitas rutin kita lakukan, ya, bisa kita bawa ke fi'il mudhari, ya. Azhabu misalnya, azhabu ila masjidi, saya sedang berangkat ke masjid, atau aktivitas kita, ya, ke masjid, ya, maka kita katakan azhabu fil masjid, ya. Atau misalnya kita mau suruh orang, berangkatlah ke masjid, idhab fil masjid, ya, dan seterusnya. Atau saya akan berangkat ke masjid misalnya, ya, maka tinggal tambahkan sin di depannya, jadi sa'adhabu, sa'adhabu. Nah, itu kalau mau terikat dengan waktu, maka kembalikan ke akar katanya dulu, ya. Akan tetapi, kalau misalnya anadhahibun, itu tidak terikat dengan waktu. Itu namanya isim fa'il, ya. Kan dalam Al-Quran dikatakan anadhahibun ila rabbi. Jadi tidak terikat dengan waktu di situ, ya. Orang yang saya adalah orang zahibun allazi yadhhab, ya, jadi yang berangkat, tidak terikat dengan waktu. Naam, taib. Entahaina. Naam, intazir, naam. Kita sudah selesai, ya. Taib, ya. Al-an anaqra maratan ukhra wa nutarjim, ya, al-hiwar ats-tsalits. Naam. Irfa'i sawtak. Naam. Naam. Naam. Naam, tarjimi. Naam. Naam. Naam. Naam. Al-Masjidu Qaribun. Naam. Jadi jauh dekatnya masjid itu relatif, ya. Jauh dekatnya masjid itu relatif, ya. Kalau orang yang apa namanya? Kalau orang yang imannya lemah, ya, kalau orang yang imannya lemah, walaupun masjid dekat dari rumahnya, dia katakan al-masjidu ba'idun. Tapi kalau orang yang imannya kuat, ya, walaupun masjid itu jauh, maka dia katakan al-masjidu qaribun, ya. Jadi jauh dekatnya masjid itu relatif, ya, tergantung keimanan seseorang. Naam, taib. Naam, kaslanu, isim sifat tadi, jamaknya kusala, ya, jamaknya apa? Kusala, ya, itu diantara sifatnya orang-orang munafik dalam Al-Quran dikatakan, jadi mempergunakan jamak, ya, apa namanya, yura'unan nas, ya, jadi kalau mereka mendirikan sholat, ya, mereka itu qamu kusala dalam Al-Quran, ya, jadi kalau mereka sholat, ya, mereka apa kata Allah Subhanahu wa taala, qamu kusala, mereka mendirikan salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan malas sekali gitu loh, ya. Kusala. Jadi kusala dalam Al-Qur'an itu jamak dari kaslanu ini, ya. Kaslanu, ya. Pemalas gitu kan. Kalau kusala orang-orang pemalas gitu loh, ya. Ya, jadi kalau mereka mendirikan salat kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri khasnya orang-orang munafik itu qamu kusala. Mereka berdiri salat, ya, dalam keadaan apa? Sangat malas sekali. Naam, taib. Ya, jadi dia gentle di sini, ya, mengakui, ya. Anta kaslanu, ya. Kamu tuh pemalas gitu. Ya, dia bilang hadza sahih, ya. Ini masih jauh lebih baik daripada tidak mengakui, ya. Kalau seorang malas kemudian dia tidak mengakui dia malas, ya, maka di ini lebih jauh lebih baik mengakui, ya. Asif, ya. Dia minta maaf. Naam. Bukan akan, zahib tidak terikat dengan waktu. Ana zahibun ilal masjid. Saya berangkat ke masjid, ya. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat telah, sekarang dan akan, ya. Jadi ana zahib, saya berangkat gitu istilahnya, ya. Kalau saya akan berangkat, sa'adhabu ilal masjidi. Saya sedang berangkat, adhabu ila al masjidi. Saya telah berangkat, zahabtu ilal masjidi, ya. Taib. Naam. Baik, al-an nadkhul ila al-mufradat. Naam, ikra'i al-mufradat. Naam, ma'at tarjama. Naam. Tampilan, lihatlah, dengarlah, dan tuanglah. Naam. Dan tadi, Tapi perhatikan di sini ya. Sahihun, qaribun, ba'idun, maridun. Ini semua isim fa'il. Ya, isim fa'il ala wazni fa'il. Ya, karena isim fa'il itu ada fa'ilun, ada fa'ilun. Ya, seperti contohnya di sini nih. Ya, di sini sahihun, qaribun, ba'idun, maridun ala wazni fa'il. Kemudian ala wazni fa'il zahibun. Ya, jadi ada dua macamnya. Ya, ada dua macamnya nanti sesuai dengan wazannya yang ada di dalam ilmu sharaf nantinya, ya. Dan nanti kita akan ketahui itu. Oh, kapan kita katakan fa'ilun, kapan kita katakan fa'ilun, ya, seperti itu. Naam. Taib, seperti zahibun, ya, asifun itu ala wazni fa'ilun. Tapi kalau sahihun, qaribun, ba'idun, maridun ala wazni fa'ilun, ya. Taib. Nantaki lila tadrib, ya. Tadrib ajib bina'am aw bila na'am ikra'i wa tarjimi. Tadrib ajib bina'am aw bila latihan jawaban dengan ya atau dengan tidak. Tidak, ya. Jadi ada dua jawabannya, ya. Bukan dua. Pilih salah satunya, ya. Bisa dengan na'am, ya. Kalau benar antum katakan na'am, kalau salah antum katakan la, ya. Taib. Tarjimi awalan hadzal hiwar fi sabanam. Hiwar ini di pagi hari. La. La, ya. Tapi hiwar ini kapan? Di. Iya, akan azanul asar, ya. Jadi hadzal hiwar fil asar, ya. Ya fil masa, yakni, ya. Hadzal hiwar fil masa. Ya, jadi hadzal hiwar fi sabah. Jadi hiwar ini terjadi pada pagi hari. Maka jawabannya la, bukan na'am. Baik, Asani. Naam, ya. Jadi percakapan ini terjadi di rumah. Naam, ya. Taib. Asalis. Sabirun musalli fil masjid. Naam. Sabir salat masjid. Naam. Taib. Ar-Rabi. Sadiq yusalli fil bait. Sadiq salat di rumah. La. Sadiq. Nah. Ana usalli fil. Ana usalli fil bait. Jawabannya di situ apa? Ya. Jadi dia selama ini sholat di mana? Di rumah. Sholat di rumah, ya. Berarti jawabannya? Naam. Naam, ya. Baru sekarang ini aja kayaknya dia ke masjid. Naam, karena diajak. Naam. Lanjut. Al-masjidu qaribun min al-baiti. Masjid itu dekat dengan rumah. Naam. Naam. Taib. Lanjut. Sobirun maridu. Sobir sakit. La. La. Taib. Terus. Sobirun kaslan. Sobir malas. Naam. Naam. Taib. Lanjut. Zahara sadiqun ma'asobirin ila masjid. Sadiq pergi bersama sobir ke masjid. Naam. Naam. Ya. Taib. Nadkhul ila tadrib al-awwal. Naam. Tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal alif. Ya, hunaka alif wa ba. Naam. At-tadrib al-awwal alif. Naam. Salawatil khamsa biwatil arkam wahid isan rasa arba khamsa. Naam. Fil murabba'at. Naam, tarjimi. Naam, ratib, ya. Ratib artinya apa? Urutkan. Naam. As-salawatil khamsa. Naam. Salat lima waktu. Biwad'il arqam. Dengan meletakkan apa? Angka-angka. Al-arqam. Jamak dari? Rakmun. Al-arqam jamak dari? Rakam, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Fil murabba'at. Mana fil murabba'at? Al-murabba'at jamak dari murabba'ah. Ya, dari kata arba'ah. Ya, dari kata arba'ah. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ini disebut sebagai murabba'at. Apa murabba'at? Ya, murabba'ah. Ya, murabba'atun. Murabba'atun. Ya, jamaknya murabba'atun. Ya. 1 2 3 4. Ya. 4 sudut. Berarti namanya apa? Kotak, ya. Baik, murabba'at pada kotak-kotak berikut ini, ya. Jadi jamak ya, bentuk jamak dari murabba'ah. Ya. Baik. Salatul Isya rakam kam? Naam. Ikra'i. Salatul Isya khamsah. Naam. Salatul Asri arba'ah. Naam. Salasa. Nah, naam. Baik, lanjut. Salatul Maghrib arba'ah. Naam. Salatul Fajar wahid. Naam. Naam, isnani. Ya. Baik. Sekarang Mbak. Kuli. Naam. Ucapkan atau katakan salat lima waktu secara ya. Murattaba isim fa'il, isim maf'ul. Ya, dari kata kerja rattaba yurattibu tartib. Rattaba mengurutkan, yurattibu rattaba telah mengurutkan, yurattibu sedang mengurutkan, tartib urutan, ya. Murattibun yang mengurutkan. Murattabun yang diurutkan. Di sini tambah ta marbutah karena dia muannas as-salawatul khamsa, ya. As-salawatul khamsu, ya. Atau di sini as-salawatil khamsa. Ya, karena mu'annas, ya, jama', ya, maka ditambahkan ta' marbuta. Jadi, kulis salawatil khamsa murattabatan, ya. Tapi kalau mudzakkar, murattaban. Nah, di sini murattabatan. Artinya, secara apa? Secara berurutan, ya. Di sini isim maf'ul namanya. Ala wazni mufa'ala, ya. Baik, lanjut. Kulis salawat, na'am. Salatul fajri. Wa salatul zuhri. Naam. Wa salatul asri. Wa salatul maghribi. Naam. Wa salatul isya. Ini disebut sebagai as-salawatul khamsu al-murattaba. Ya. Taib. Nantakin ila at-tadrib as-sani. At-tadrib as-sani. Alamata khata'in. Al-kalimatil ghoribati. Naam. Tarjimi. Letakkan di atas al-ghariba yang asing, ya, asing, ya, yang berbeda sendiri, ya, yang asing, yang gak sama sama yang lain. Taib, baca dari kiri ke kanan. Naam, bukan dari atas ke bawah. Naam. Zuhrun. Naam. Marid, ya. Jadi dia lain sendiri, ya. Al-kalimah al-ghariba maridun. Karena zuhur, asar, isya itu semua awqatus shalah, ya. Awqat as-shalah. Amma marid isim fa'il, ya. Alladhi apa namanya? Maridin alladhi yang murad, ya, yang sakit, ya. Baik, lanjut. Naam. Asif, ya. Asif al-kalimah al-ghariba. Lianna yasma, ya, yasma wa yastati'u wa ya'malu, itu semua adalah af'al, kata kerja, ya, af'alul mudhari, kata kerja fi'il mudhari atau fi'il mudhari. Amma asif isim fa'ilun, ya. Baik, lanjut. Asya'un syayun. Syayun. Ghada'un. Naam. La. Ya, sahih, ya. Jadi asya, ya, asya apa? Makan malam. Ogadaun makan siang. Fatur. Naam, sarapan, ya. Adapun syayun adalah minuman, ya. Baik, lanjut. Surya misru, bisa misru, bisa misrun, ya. Jadi bisa dibaca munsharif bertanwin misrun, bisa juga dibaca ghairu munsharif. Jadi misru, ya. Naam. Makkatu. Makkatu. Naam. Ya, Makkah tuh ya. Ya, jadi Makkah tuh. Kalau yang lain Suria, Misru, Turkiya, ini Makkah tuh ya. Kalau Suria kenapa beda di sini? Kenapa ghoriba? Kenapa disebut di sini sebagai kalimah ghoriba? Karena Makkah tuh adalah nama kota. Kalau Suria nama negara, Misru nama negara, Turkiya nama negara. Makkah tuh nama kota. Kota di Saudi. Naam, taib. Naam. Kaslanu ya. Karena talibun isim fa'il, tabibun isim fa'il, talibun ala wazni fa'ilun, tabibun isim fa'il ala wazni fa'il, mudarrisun juga isim fa'il ala wazni mufa'il. Sedangkan kaslanu adalah apa? Sifat, ya. Bukan bukan isim fa'il, ya. Thayyib, lanjut. Naam. Salata. Kenapa salata? Ya, salata itu sayuran ya. Kalau ada dajaj, lahmun, samak itu apa? Daging ya. Taib, selesaikan dulu di sini tadrib asalis. Naam. Hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Naam. Baca aja kalimatnya terus hubungkan ke gambar berapa. Maridun. Maridun. Maridun dulu. Maridun. Ikra'i, ikra'il kalimat. Nah. Oh ya, naam. Silakan. Naam. Baidun kemana? Gambar yang? Ya, sebelah apa? Paling apa? Paling kanan atau paling kiri? Paling kiri. Paling kiri, naam. Tayyib. Maridun. Maridun. Kaslanu. Waribun. Maridun gambar nomor berapa? Gambar nomor 2. Nomor 2. Maridu. Tayyib. Kemudian? Kaslanu. Gambar nomor? 3. 3. Ya. Terus? Karibun? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Ini berbeda-beda di sini ya. Cetakannya berbeda-beda ya. Taib yang di sini lain, yang dibaca lain ya. Taib, wallahu taala alam bisawab ya. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari setan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.